Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam masih dalam pembahasan haji. Terkhusus pada kesempatan ini akan membahas tentang bab wujubul mabit di Mina. Bab tentang wajibnya mabit di Mina. Mabit itu bermalam, ya. Mina itu ya salah satu tempat untuk melaksanakan manasik haji. Sebagaimana yang sering kita sebutkan, di sana ada Arafah, ada Muzdalifah, ada Mina. Nah, ini Mina yang menjadi tempat mabit, yaitu pada 3 hari terakhir pelaksanaan haji. Tanggal 11, 12, dan 13. Nah, mabit di malam-malam itu, maka hukumnya adalah wajib menurut pendapat beberapa ulama. Nanti kita akan sebutkan insyaallah adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Pada bab ini disebutkan hadis yang ke-245 yang sesuai cetakan ini. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma qala ista'dhana al-Abbas ibn Abd al-Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabita bi Makkah layali yamina min ajli siqayatihi fa'adhina lahu. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, ia mengatakan ista'dhana al-Abbas Ibn Abd al-Muttalib. Al-Abbas bin Abd al-Muttalib minta izin kepada Rasulullah SAW an yabita bi Makkah, untuk mabit di Makkah, layali yamina, di malam-malam hari Mina, min ajli siqayatihi, karena demi tugasnya memberi minum jamaah haji. Fa'adina lahu, maka Rasulullah SAW mengizinkan beliau. Nah, demikian disebutkan di sini. Pada di sini disebutkan bahwa sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi sendiri radhiyallahu anhu, minta izin kepada Rasulullah untuk bermalamnya di Makkah, bukan di Mina, pada hari-hari itu 11, 12, 13. Dan Nabi SAW mengizinkan karena dia minta izin untuk apa? Suatu kepentingan, yaitu siqayah. Siqayah itu tugas memberi minum kepada jemaah haji. Jadi dulu karena haji itu kan bukan hanya syariat Nabi Muhammad SAW, bahkan kan sejak Nabi Ibrahim, ya kan? Nah, kemudian turun-temurun, di situ kan ada air zam-zam yang itu menjadi sumber air untuk para jemaah haji. Ya, untuk orang setempat jelas. Nah, untuk jemaah haji juga tentunya sangat memanfaatkan air zam-zam itu. Nah, air zam-zam ini dulu pernah terkubur ya, tertutup. Sehingga ya seperti hilang begitu. Nah, kemudian di zaman kakek Nabi yaitu Abdul Muttalib, Abdul Muttalib berhasil menggalinya. Ya, ketemu kembali sumur zam-zam ini. Nah, kemudian Abdul Muttalib dia seolah-olah menjadi kalau zaman sekarang koordinator begitu ya. Jadi dia yang mengurusi minumnya jamaah haji. Ya. Karena dia yang menemukan zam-zam ketika itu. Sehingga untuk urusan air zam-zam diserahkan kepada Abdul Muttalib. Nah. Sehingga dia yang berkepentingan dalam hal ini. Dan itu untuk di masyarakat Makkah ketika itu sudah menjadi tugas kabilah-kabilah tertentu ya untuk minum ini Abdul Muttalib. Nanti untuk urusan kuncinya Ka'bah ada pemegangnya lagi. Nanti urusan ada kabilah yang bertanggung jawab. Sudah seperti itu mereka itu. Nah, untuk air ini ketika dulu dipegang Abdul Muttalib, maka turun-temurun pindah kepada keturunannya. Nah, di sini pindah kepada Al-Abbas, paman Nabi. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya kan? Nah, ketika haji ini akhirnya dilanjutkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW, syariat Islam ini, maka Al-Abbas pun akhirnya memegang tugas memberi minum kepada jamaah haji muslimin. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan siqayah. Kemudian, nah di sini terkait dengan hadis ini, jadi kita semakin memahami sekarang bahwa ketika itu Al-Abbas punya peranan penting. Peranan sangat penting untuk jamaah haji. Karena kita tahu bagaimana butuhnya jamaah haji kepada air minum. Maka di hari-hari tasyrik, ayyamu Mina, hari-hari Mina artinya hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13, yang mestinya jamaah haji itu bermalam di Mina, Al-Abbas minta izin kepada Nabi untuk bermalam di Mekah demi kepentingan tersebut. Memberi minum jemaah haji. Nah, Nabi SAW mengizinkan. Ya. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama tentunya kaitannya sama hukum mabit di Mina pada hari-hari tersebut. Beberapa ulama ya yang ada mereka berpendapat bahwa kalau begitu mabit di Mina itu wajib hukumnya. Ya, dengan alasan seandainya tidak wajib maka Al-Abbas tidak perlu minta izin. Ya. Seandainya mabit di Mina itu hanya sunnah saja, Al-Abbas enggak perlu minta izin, ya kan? Karena meninggalkan sesuatu yang sunnah boleh-boleh saja. Nah, jadi proses Al-Abbas minta izin, kalau begitu dia memahami ini wajib, sehingga saya harus izin dulu. Nabi pun kemudian mengizinkan. Nah, ini menjadi pegangan para ulama, terutama di sini mayoritas ulama, ya, di antaranya adalah Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Ya, ketiga ulama dari empat mazhab itu, dan juga ulama yang lain, berpandangan ini kalau begitu hukumnya wajib. Ya. Kemudian Ada pendapat lain, yaitu pendapat Abu Hanifah, madzhab Hanafi, bahwa itu hukumnya hanya sunnah, ya, mustahab. Namun tentu dari kisah tadi, madzhab yang lebih kuat dalam hal ini adalah yang berpandangan wajib. Ya. Kemudian di sini perlu dipahami juga mabit ini, ya. Mabit ini artinya bermalam, ya, bermalam. Jadi ulama menyebutkan, ya, mayoritas malam itu ya di situ. Ya mungkin di waktu maghrib suatu saat ada perlu di Makkah ada masalah, ya. Seperti zaman sekarang misalnya kan kadang perlu obat atau apa sehingga pergi ke Makkah. Nah, kepentingan sebentar insya Allah kembali lagi. Yang penting mayoritasnya malam itu di Mina, bermalam di sana, begitu. Kalau siangnya tidak ada kewajiban di Mina. Boleh siangnya dia pergi ke Makkah atau sekitarnya. Ya, boleh saja. Yang penting malamnya mabit di Mina. Dan untuk siangnya kan kalau di hari-hari itu ada tugas, ya kan, jemaah haji, yaitu melempar jumroh, ya kan. Walaupun melempar jumroh juga waktunya panjang, mau sekaligus malam juga nggak ada masalah. Jadi siang dia ada keperluan lain di Makkah misalnya, baru pulang malam sekaligus di situ melempar jumroh di malam hari, terus bermalam di situ, itu juga boleh-boleh saja, ya. Kemudian di sini juga ada faedah yang lain, bahwa kalau Al-Abbas radhiyallahu anhu minta izin karena suatu kepentingan yang seperti itu, berarti orang-orang yang punya kepentingan yang memang mendesak, ya, diperbolehkan juga. Seperti zaman sekarang mungkin ada petugas keamanan, ada petugas kesehatan dan yang semisalnya, kalau memang karena tugas-tugas itu dan itu sangat penting, ya, diperlukan, sehingga karena itu dia bermalam di Makkah misalnya, tidak di Mina, maka insya Allah juga diperbolehkan, ya, ya, disamakan hukumnya dengan kepentingan Al-Abbas radhiyallahu anhu, ya. Kemudian, nah sekarang ini ada istilah mina al-jadid gitu, ya. Jadi kita kan mestinya ketika mengetahui kewajiban mabit di Mina, ya di Mina gitu, karena di situ kan wilayah-wilayah sekitarnya ada Mina. Nanti kalau maju lagi ke arah Makkah ada Aziziyah namanya, ya, dan seterusnya sampai ke Makkah. Kalau ke belakang, ke arah belakang, ya, Muzdalifah itu, ya, ke belakang sana lagi Arafah nanti. Nah sekarang bermalam ini, karena ini bermalam di Mina, maka ya pastikan bahwa wilayah yang dia bermalam di situ adalah Mina, ya. Jangan keliru, ternyata malah di Aziziyah atau ternyata malah di Muzdalifah. Ini keliru. Makanya di sana ada plang-plang, ya, sebagai batas wilayah Mina, begitu. Jadi dipastikan bahwa ia betul-betul di Mina. Cuma sekarang ini karena ada perkembangan jemaah, ya, sehingga jemaah haji kan banyak sekali jumlahnya, begitu banyak, sehingga Mina itu sendiri tidak lagi menampung jemaah haji, ya, untuk mabit semuanya di situ, sehingga sekarang ada istilah Mina al-jadid gitu, Mina baru, itu perluasan itu, ya, karena memang sudah nggak muat sehingga meluas. Mungkin kalau diibaratkan, ya, seperti masjid itu, ya, seperti masjid Ya, masjid ketika enggak ada jemaahnya ya di dalam masjid semua, ya kan? Ketika jemaahnya full di dalam masjid masih ya di dalam masjid, jangan di luar. Tapi ketika jemaahnya lebih banyak lagi, ya harus keluar masjid. Akhirnya mungkin sholatnya di halaman masjid. Ya itu bukan masjid tapi halaman masjid, mungkin sampai jalan. Namun karena apa? Kondisi ya, di mana tidak mungkin lagi semuanya tertampung di masjid sehingga luber. Ya. Nah, yang di luar masjid ini secara hukum ya tentunya sholatnya juga sah. Pahalanya juga ikut pahala jamaah, insyaallah begitu, ya kan? Karena kondisi. Tapi kalau enggak ada kondisi ya enggak boleh sholat di situ, ya kan? Malah tidak sah sholat di halaman ya, dua orang, tiga orang, di dalam cuma satu dua saf. Jauh, ya jangan, enggak boleh. Ya. Nah, begitu pula wallahu alam mina yang baru ini mungkin pandangan para ulama ya seperti itu. Ya, pada asalnya enggak boleh di luar wilayah mina. Ya, namun mungkin karena kondisi itu tadi yang memang mendesak betul-betul sehingga meluber-meluber, ya. Misalnya ada orang yang ternyata akhirnya kebagian tempat itu, ya, ya semoga saja teranggap seperti tadi yang sholat berjamaah ya di luar masjid karena kondisi masjid penuh. Wallahualam persisnya ya mungkin perlu dikaji kembali, artinya dipelajari lebih jauh. Namun prakteknya di sana ya seperti itu. Ya. Kemudian kita pindah ke hadis berikutnya. Babu jam'il maghrib wal isya fi Muzdalifah. Bab tentang menggabung antara maghrib dan isya di Muzdalifah. Ya. Jadi ini terkait dengan sholat jamak maghrib dan isya di Muzdalifah. Seperti yang sudah kita pernah terangkan bahwa apa proses perjalanan haji ya. Proses perjalanan haji kan tanggal 8 di Mina, kemudian nanti 10 kembali ke Mina gitu kan. Jadi awal di Mina, akhir di Mina haji itu. Awalnya tanggal 8 ya. Di Mina, 9 di Arafah. Kemudian malam 10 di Muzdalifah. Nah, keluar dari Arafah itu waktu maghrib ya, setelah masuk waktu maghrib. Jadi tanggal 9 siang di Arafah, hari Arafah, sampai sore sampai maghrib ya. Masuk waktu maghrib, ini sudah masuk tanggal 10, jadi 10 malam. Beranjak dari Arafah menuju Muzdalifah, nanti menuju Mina, jadi kembali lagi ke Mina. Nah sekarang dari Arafahnya tadi 10 malam ke Muzdalifah. Nah disinilah pembahasan kita, yaitu di mana sholat maghrib dan isya-nya. Kan ketika meninggalkan Arafah sudah masuk waktu maghrib. Ya. Sehingga sudah disyariatkan sholat maghrib secara waktu. Ya. Namun Nabi SAW, bagaimana sunnah beliau? Beliau SAW ternyata melakukan jamak ta'khir. Jadi enggak sholat maghrib di Arafah. Justru beliau dari Arafah, ya, segera melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah. Sesampai di Muzdalifah, disitulah beliau melakukan sholat maghrib dan isya, jamak dan qasar. Ya. Nah, ini kita akan baca hadisnya, hadis yang ke-246 sesuai catatan ini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya bijam'in li kulli wahidatin minhuma iqamatun walam yusabbih bainahuma wala ala isri wahidatin minhuma. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, qal, beliau mengatakan, jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara maghrib dan isya bi jam'in di Muzdalifah. Ya, ini jama' ini istilah lain dari Muzdalifah, ya. Beliau melakukan maghrib dan isya menggabung antara keduanya di Muzdalifah. Li kulli wahidin minhuma iqamah. Bagi masing-masing dari kedua salat itu ada iqamahnya. Walam yusabbih bainahuma. Beliau tidak melakukan salat sunnah antara keduanya. Yusabbih di sini artinya melakukan subhah, salat sunnah. Wala ala isri wahidatin minhuma. Tidak pula beliau melakukan salat sunnah setelah salat fardu tersebut, baik setelah maghribnya maupun isyanya. Ya, jadi hadis ini menjelaskan tadi tentang salah satu sunnah atau tuntunan dari tuntunan-tuntunan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dalam bab haji, ya. Tadi kalau apa perjalanannya sudah kita sebutkan, ya, dari Arafah ke Muzdalifah. Nah, sekalipun di Arafah sudah masuk waktu maghrib, tapi beliau tidak sholat maghrib di Arafah. Justru beliau ternyata menunda sholat maghrib dan isya-nya sampai di Muzdalifah, baru beliau sholat di Muzdalifah. Ya. Nah, ini sunnahnya begitu, ya. Ini afdal tentunya. Tapi kalau seandainya ada yang mau sholat di jalan, artinya di tengah perjalanan, ya, karena ya kondisi tertentu, lelah mungkin sekaliguslah sholat istirahat, sholat, ya boleh saja, boleh saja. Atau misalnya malah ada yang mau sholat di Arafah, ya boleh juga. Dalam arti, ya, sah sholatnya, boleh dan tidak berdosa insyaallah. Hanya saja kalau mau lebih afdal melakukan sunnah, yaitu tadi, tunggu sampai di Muzdalifah, lakukan sholat jamak takhir. Ya. Adapun tata caranya seperti disebutkan di sini, yaitu dengan satu iqamah pada masing-masingnya. Jadi iqamah pada sholat maghribnya, iqamah pada sholat isyanya, dan dengan satu azan, ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, azan tetap, namun iqamah hanya azan satu kali, ya, tetap satu kali di sini. Untuk iqamahnya pada masing-masingnya, sholat maghribnya iqamah, nanti selesai sholat isya juga iqamah. Nah, ini pendapat yang paling kuat sebagaimana yang masyhur yang kita ketahui, ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu pendapat para ulama kita rahimahumullah. Kemudian juga dari hadis ini ada keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat sunnah. Tidak melakukan salat sunnah baik di antara maghrib dan isyanya maupun setelah sholat isyanya. Ya, jadi justru sunnahnya tidak sholat sunnah, gitu, ya. Sunnah nabinya di sini tidak melakukan sholat sunnah. Nah, ini yang oleh ulama kadang disebut dengan sunnatun tarkiyah. Tarkiyah apa? Tarkiyah itu lawan dari pada fi'liyah, ya kan? Fi'liyah itu melakukan. Tarkiyah meninggalkan. Jadi ada suatu sunnah yang itu dengan melakukan, ada suatu sunnah yang itu dengan meninggalkan. Jadi justru pasif, diam, tark, meninggalkan, itu sunnahnya. Seperti ini, ya, justru sunnahnya adalah tidak sholat sunnah. Kalau kita melakukan sholat sunnah, enggak sesuai sunnah malah. Justru ketika itu tidak dianjurkan melakukan sunnah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, tidak. Ya. Jadi kita, ya, kalau betul-betul ingin melakukan sunnah itu, ya kita perhatikan dua-duanya. Mana sunnah yang fi'liyah, yaitu sunnah yang dilakukan dengan melakukan suatu amalan. Mana sunnah yang tarkiyah, ada juga kadang sunnahnya justru kita diem, tidak berbuat. Nah, kalau berbuat malah salah, ya, tidak sesuai sunnah. Ya. Nah ini, jadi kalau hikmahnya, ya nampaknya jelas ya hikmahnya kenapa kok tidak sholat sunnah. Ya karena di masa-masa itu kan justru masa-masa perlu istirahat, ya kan? Sholatnya saja dijamak, dikosor, isyanya jadi dua rakaat. Nah kalau sudah sholatnya dijamak, dikosor, artinya biar ringan. Nah, kenapa kita mau sholat sunnah jadi tambah berat? Ya, karenanya ini keringanan, ya keringanan dalam agama kita. Ya kita terima tentunya keringanan itu seperti dalam bab yang lain ya, bab jamak ini juga sebetulnya. Nah, Nabi mengatakan shadaqatun tasaddaqallah, bab qasar ya. Shadaqatun tasaddaqallah biha alaikum faqbalu shadaqatah. Itu sedekah Allah kepada kalian. Ya, ada keringanan-keringanan. Terima sedekah itu. Ya. Jadi kita justru tidak usah sholat sunnah. Dan disebutkan oleh ulama ya, malam itu adalah malam memang istirahat. Jadi dalam hadis-hadis pun dan sebagian ulama mengingatkan, Nabi saja di malam itu juga tidak kemudian menghidupkan malam untuk ibadah. Beda misalnya akhir Ramadan ya kan, 10 hari terakhir Nabi menghidupkan malam untuk ibadah. Artinya sampai tidak tidur atau tidurnya sedikit. Tapi malam ini, yaitu berarti malam hari Nahr, di Muzdalifah, justru Nabi istirahat. Tidak ibadah, apa menghidupkannya dengan sholat, dengan zikir, dengan doa, tidak. Justru istirahat. Ya, makanya jemaah haji kalau sudah sampai Muzdalifah, sudah segera sholat, istirahat tidur. Ya, juga tidak perlu sibuk-sibuk nyari-nyari kerikil di situ. Tidak, istirahat. Ya. Nah, kenapa malam itu adalah malam istirahat? Ya karena di samping setelah sekian waktu perjalanan haji, ini kan ibaratnya seperti tengah-tengahnya, ya. Muzdalifah ini sudah hampir ya bisa dikatakan tengah-tengahnya amalan haji kan. Ya. Berikutnya ada amalan-amalan atau besoknya amalan-amalan yang cukup berat. Ya. Yaitu seperti yang kita sebutkan kemarin pada tanggal 10 ada 4 amalan ya kan. Melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hadyu, kemudian menggundul ya rambut, kemudian tawaf. Ini amalan kalau digabung semua cukup berat kan. Makanya malamnya itu hikmahnya ya istirahat seperti itu. Ya. Ya. Nah itu beberapa pelajaran yang bisa dipetik ya, pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut. Ya. Nah, ada satu hal lagi, yaitu jamak dan qasar di Muzdalifah itu. Apakah itu adalah sebab musababnya itu karena terkait dengan haji atau safar gitu? Ini pembahasan lebih mendalam ya. Kalau kaitannya sama safar, berarti yang orang Makkah nggak jamak qasar gitu kan? Yang orang Makkah. Tapi kalau kaitannya sama manasik haji ya, walaupun orang Makkah jamak dan qasar gitu. Namun sebetulnya lepas dari itu, wallahu alam yang lebih kuat pokoknya siapapun yang haji melakukan itu. Karena nanti di saat-saat haji ini, amalan-amalan sholat ini, ya, ada perilaku khusus, ya. Misal di Mina tanggal 8. Ya, Mina tanggal 8. Sholat 5 waktu di Mina. Sholat 5 waktu pada waktunya semua. Tapi dilakukan dengan qasar. Nah, di situ juga Nabi enggak membedakan orang Makkah, orang mana, pokoknya lakukan itu. Ya, jadi sekalipun orang Makkah ya begitu melakukannya. Nanti di Arafah tanggal 9-nya. Di situ kan mulai pagi kemudian sampai sore, berarti mengalami berapa? 2 salat, ya kan? Zuhur, Asar. Nabi melakukannya jam'an wa qasran. Di sini jamak dan qasar, bukan hanya qasar saja tapi jamak dan qasar. Nah, ini juga berlaku untuk semua. Nabi enggak membedakan yang dari Makkah, yang dari dekat Arafah mungkin, tidak. Semua. Jadi jemaah haji semuanya sama. Jamak qasar. Nah, tanggal itu juga, atau kalau tanggal Masehi ya, berarti maghrib isyanya, tadi kan dzuhur asarnya jamak qasar, maghrib isyanya juga ini jamak dan qasar di Muzdalifah. Nah, jadi sekalipun orang Makkah juga sama melakukan yang sama, apalagi yang bukan dari Makkah, jadi tetap melakukan jamak dan qasar. Nah, berikutnya nanti tanggal 11, 12, 13 ya, hari-hari tasyrik tadi, melakukan sholatnya gimana? Sholatnya di situ seperti tanggal 8, yaitu qasar tanpa jamak. Jadi tetap 5 waktu pada waktunya, namun yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, ini macam-macam tata cara sholatnya di masa-masa haji, ya begitu. Ya, mungkin sementara itu yang bisa kita kasih pada kesempatan malam hari ini. Ya, bila ada sesuatu yang kurang jelas, bisa ditanya.